بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يقول الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونكس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Melanjutkan kembali bacaan kita terhadap Kitab Taisir Karimir Rahman, yang di mana kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah walanabluwannakum. Ya, pada potongan ini terdapat sekian penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lam yang ditujukan untuk bersumpah padanya, kemudian setelahnya dipertegas dengan taukid as-saqil, yaitu nun taukid dipertegas dengan nun walanabluwannakum, maknanya sungguh Allah Subhanahu wa taala atau sungguh kami telah menguji kalian atau sungguh kami akan menguji kalian. Ya, sungguh kami akan menguji kalian dan ini memberikan kepada kita faedah bahwasanya ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba illa walabut, kecuali harus dan wajib untuk diuji. Karena Allah sendiri bersumpah dengannya dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertegas dengan nun taukid. Inilah di antara uslubil Quran, perkara yang memang tidak bisa lepas daripada hamba. Hal ini dipertegas ya di dalam surat-surat yang lain. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berbicara bahwasanya manusia ini akan diuji. Wa nabluukum, kami menguji kalian bisyar wal khair, dengan kebaikan dan kejelekan. Dan masih banyak lagi. Begitu juga di antaranya yang sering kita dengar dan sering disampaikan adalah firman Allah alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka tidak mungkin. Allah menjelaskan walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah uji mereka sebelum mereka, sebelum manusia yang ada di zaman itu, para sahabat, orang-orang sebelum kalian, kami pun telah uji mereka. Wala ya'lamanna Allah alladzina sadaqu. Sehingga di sana diketahui orang-orang yang memang betul-betul jujur. Wala ya'lamannal kadzibin. Begitu juga diketahui orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dalam keimanannya ada sesuatu, ada sebuah penyakit di dalam hatinya, ingin dianggap, ingin diberikan kedudukan, ingin ini dan itu dan lain sebagainya. Maka diketahui dengan apa? Dengan ujian dan fitnah. Maka di sini, ya, dalam potongan ini, subhanallah, sangat-sangat gamblang dan jelas. Muhal manusia ini terhindar dari yang namanya fitnah dan ujian. Masing-masing kita, kalau kita menarik kembali sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muncul mulai di sana siapa? Kaum Khawarij. Muncul di zaman Nabi SAW. Sebelumnya Musailamatul Kadzab mengaku sebagai Nabi. Ya, begitu juga muncul Dzul Khuwaisirah yang memberontak pada Nabi alaihi salatu wassalam. Belum lagi orang-orang kafir yang diperangi oleh kaum muslimin. Itu adalah bagian daripada ujian. Begitu juga beranjak kepada kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, diuji. Diuji dengan murtadnya sekian kaum muslimin dari bangsa Arab di saat itu. Ya. Setelah wafatnya Nabi SAW, banyak sekali di antara mereka yang murtad. Diuji mereka. Begitu juga di zaman Umar ibn al-Khattab. Di sana mulai bermunculan, ya, mereka-mereka para pendukung Ali, ya, mulai bermunculan mengatasnamakan diri sebagai pendukung dan pecinta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Atba Abdullah bin Sabah. Mulai muncul fitnah sampai di zaman Uthman, ya, kaum Khawarij semakin membesar dengan provokasi dari Abdullah bin Sabah. Di zaman Ali, ya, pun demikian. Bainahum, bainas sahabah. Kemudian beranjak kepada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Kekuasaan telah dipegang oleh Bani Umayyah. Telah lepas masa fitnah tersebut, dipegang Bani Umayyah sekian periode. Fitnah demi fitnah ada muncul di sana, ya, di antara mereka yang memerangi sahabat, ya, Hajjaj bin Yusuf dengan perintah daripada penguasa, ya. Terus sampai kekuasaan dipegang oleh khilafah Bani Abbas, keturunannya Abbas bin Abdul Muttalib. Mulai bermunculan di sana di masa Imam Ahmad, muncul pemahaman khalqil Quran, memaksa, ya, penguasa yang dipengaruhi oleh ahlul dhalal dan fasad, memaksa para ulama untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, ujian demi ujian terus sampai zaman Ibnu Taimiyah. Beliau pun juga dipenjara, diuji. Kemudian setelahnya murid-murid beliau sampai di masa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, diuji pun beliau. dengan ujian yang tidak kalah besarnya. Ketika beliau menyampaikan qala Allah dan qala Rasul, ketika beliau menyampaikan Islam yang sesungguhnya, yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul fasad tidak akan pernah diam. Sejak beliau berada di negeri Irak, ya, beliau berusaha untuk dijatuhkan ketika menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, ya. Sampai beliau kembali ke negerinya yang tadinya mendapatkan kabar gembira, namun ahlul dhalal dan ahlil fasad, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, seolah-olah mereka ini al-arwah junudun mujannadah, roh yang saling bersamaan, berbarengan satu dengan yang lainnya. Mulai dijatuhkan beliau, diusir dari negerinya. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan karena kesabaran beliau yang luar biasa. Terus berjalan, ya, belakangan sampai kepada kita di hari ini. Fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah. Dan tidak semakin baik, semakin samar, ya. Apa maknanya semakin samar? Artinya sebagian mereka menyelisih agama Allah, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ilmu, mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan as-salafiyah. Dusta demi dusta, kebohongan demi kebohongan, dirangkai, ya, seolah-olah itu adalah al-haq, seolah-olah itu adalah kebenaran, ya. Maka sangat benar apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min, tidak akan datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Sangat benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan satu ketika, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyun nas ashaddu bala'an, manusia yang seperti apa yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, para nabi, kemudian yang semisal mereka. Siapa mereka? Warathatuhum, pewaris para nabi. Al-amthal fal-amthal adalah warathatul anbiya, mereka yang diberikan amanah, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban agama ini, untuk menyampaikan agama ini. Maka ahlul batil fi kulli zaman wa makan, mereka tidak akan pernah diam. Pasti, ya, pasti. Kembali lagi kepada ayat ini, wala nabluwannakum, kami akan menguji kalian. Yang paling berat adalah anbiya. Walaupun khitab daripada ayat ini adalah keumuman manusia, namun yang paling berat adalah mereka. Kemudian mereka yang membawa ilmu, yang mengemban ilmu. Seucap kata terkadang menjadi fitnah yang sangat besar bagi seorang da'i, bagi seorang alim. Maka dari itu mereka diminta untuk berhati-hati. Dengan demikian, ya, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Hudzaifah yang mungkin kita sering mendengarnya, Rasulullah sallam menyatakan, ya, tu'rudul fitan ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu akan dipaparkan sebagaimana tikar, ya, artinya dengan manusia tidak pernah terlepas. Dia pergi, kemudian manusia datang lagi, duduk lagi dengannya. tidak pernah lepas daripadanya. Namun kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap kepada fitnah. Mintalah perlindungan kepada Allah ketika muncul fitnah. Karena masing-masingnya berbeda satu dengan yang lainnya cara mengendalikannya. Yang bisa manusia adalah mengendalikan, bukan lepas daripadanya. Mengendalikan, menghindar daripada fitnah tersebut. Dia akan tampak di hadapannya. Ka'ardil hasiri udan udan terus. Tapi ketika kita nampak, oh subhanallah ini adalah fitan, ibtaid, menghindarlah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, man wajada malja'an falyu'dzbih. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung daripada fitnah tersebut, hendaklah dia berlindung. Oleh karenanya sebagian sahabat, ya, ketika nampak badannya ini adalah fitnah, mereka tidak keluar daripada rumahnya. Luzumul bait. Ya. Tidak mau berbicara, menghindar daripada fitnah, terkhusus yang terjadi di antara mereka dahulu. Maka Nabi pun memberitakan, ya, akan ada fitnah. Fitnah itu akan nampak di hadapan kita. Ayyu qalbin anqaraha nuqita fihi nuqtatun bayda. Hati yang mengingkarinya maka dia akan diberikan titik putih. Wa ayyu qalbin usribaha, hati yang mana yang menerimanya, dia tahu itu adalah fitnah, kemudian dia yatajarra, memberanikan diri masuk pada lautan tersebut. Lautan yang amat sangat amiq, yang amat sangat dalam. Maka dengan demikian, nuqita fihi nuqtatun sauda, dia akan diberikan titik hitam yang kemudian hati manusia terkait dengan fitnah-fitnah yang bermunculan di tengah-tengah mereka ini terbagi menjadi dua. Hati yang hitam kelam, aswad murbadan kalkuzi mujakhia, hitam kelam seperti tungku yang dibalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak mengetahui yang ma'ruf. Padahal tadinya diketahui fulan, Allahumma barik, tawadhu'nya yang luar biasa, berada di depan, di dalam menasehati manusia, ya. Tidaklah sebuah kebaikan pastilahu nasib fihi, ya. Diketahui orang yang baik, namun karena lancangnya tadakhul dalam urusan al-fitan, maka nukita fihi nuktatun sauda. Ma'ruf di hadapannya seolah-olah itu adalah mungkar, dan sebaliknya kemungkaran dianggap ma'ruf. Dia tidak ingkari kemungkaran-kemungkaran, bahkan dia sendiri masuk padanya. Tadinya berpegang dengan pedoman Islam, pedoman sunnah yang senantiasa tawadhu. Pedoman Islam, pedoman sunnah berubah menjadi takabbur, menjadi kibir. Batarul haq wa ghamtun nas. Ketika demikian keadaannya, dia menolak al-haq. Disampaikan kepadanya A, dia kata B. Disampaikan kepadanya C, dia kata D. Hak sampai kepadanya, tapi dia menghindar. Wahum tunnas. Di sisi yang lain, dia jatuhkan semua manusia yang ada di hadapannya. Demi mendukung apa? Mendukung ma huwa alih. Apa yang ada pada dirinya. Ambisi yang ada pada dirinya. Inilah fitnah. Ya, Inilah yang disebut dengan al-fitan, yang kita tidak bisa lepas daripadanya. Namun sekali lagi barakallahu fikum, itu semua ditampakkan kepada kita ditakhallus untuk Allah subhanahu wa ta'ala buang sampah-sampah yang ada. Sebagaimana namanya, ya, fitnah maknanya ini dikatakan fatantul zahab atau fatantul fiddah, aku telah meleburkan emas atau perak. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan takhallus untuk kita buang mana yang layak jadi perhiasan, mana yang tidak layak. Dari perak ataupun emas. Oh, ini ternyata dalam bongkahan emas itu ada batunya, dibuang. Caranya dengan apa? Dengan dileburkan dulu. Hakadzal fitan. Ya. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang dia beriman dan sore harinya diketahui dia kafir. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Na'udzubillah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Namun sekali lagi barakallahu fikum, dengan ayat ini kita semua yang ada di sini atau seluruh kaum muslimin tidak akan pernah bisa terhindar dari yang namanya al-fitan. Ya, intabihu. Hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita minta kepada Allah akan dijauhkan daripada fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak, yang jelas gamblang ataupun yang samar. Karena yang semakin samar semakin berat pula ujian tersebut. Bukan semakin mudah, bukan semakin ringan. Fa ala kulli hal, qala bi syai'in minal khauf, ya. Dengan sesuatu daripada rasa takut. Ya. Baik itu artinya ujian beliau dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan tentang sebagian daripada jenis fitnah yang ditampakkan di hadapan ahlul iman. Bishay'in minal khauf, diantaranya rasa takut. Baik itu banyak peperangan, ya, dan ini pun terjadi di beberapa negeri kaum muslimin, dan itu adalah bagian daripada fitnah. Diberikan mereka bisyai'in minal khauf wal ju', begitu juga kelaparan, dan ini terjadi di beberapa negeri kaum muslimin. Sering kita dengar dan dampak daripada peperangan yang tidak berhenti di beberapa tempat, mereka kelaparan. Dan ini pun adalah bentuk bagian daripada ujian yang masing-masingnya berbeda satu dengan yang lainnya cara kita menanggulanginya. Ya. Yang kesemuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tamassuk bi kitabillah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat, kalian tidak akan pernah terseret pada fitnah demi fitnah selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, kitab Allah dan sunnahku, keselamatan dunia akhirat. Dilarang kita menzalimi saudaranya. Ketika kita diberikan kelaparan yang luar biasa, di dalam Islam diharamkan kita mencuri, tidak boleh kita mencuri, ya, dengan alasan lapar, tidak, ya. Begitu juga ketika di sana ditimpa dengan peperangan demi peperangan, maka di mana di situ diwajibkan baginya untuk berperang, maka dia harus lari, dia harus berangkat untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, membela kaum muslimin, bukan membela orang-orang kafir. Namun ketika dia tahu itu adalah fitnah, falyajtanib, hendaklah dia menghindar. Kaum muslimin dengan kaum muslimin contohnya, saling mencucurkan darah satu dengan yang lainnya, maka hendaklah dia menghindar. Namun pada fitnah yang telah kita saksikan di negeri Yaman belakangan, nah, sebagian mereka, sebagian yang dulu kita tahu, bagian daripada ulama, bagian daripada mereka-mereka yang mendakwahkan sunnah, berada di atas salafiyah, bahkan sampai hari ini pun tetap menyatakan berada di atas dakwah salafiyah, namun dengan fitnah peperangan tersebut banyak di antara mereka yang berjatuhan. Ya. Menganggap ini kaum muslimin dengan kaum muslimin. Padahal para ulama sudah menetapkan hakikatnya peperangan tersebut yang ada di negeri Yaman adalah peperangan melawan Rafidah, mereka yang menyatakan Abu Bakar kafir, yang menyatakan Aisyah kafir, yang menyatakan Umar kafir, mereka yang menolak mentah-mentah Al-Quran, ya, bersembunyi di belakang Al-Hawazah, di belakang kaum Huthi, yaitu pengikutnya Abdul Malik Al-Huthi. Ya. Hakikatnya Rafidah, peperangan tersebut melawan Rafidah dan bukan melawan Ahli Islam. Dan ini pun fitnah yang lain. Ya, mereka menganggap ini adalah peperangan fitnah, namun karena kesombongan ya, yang ada pada diri mereka dan tidak mau mendengar nasihat dan arahan para ulama, mereka pun semakin jauh dan semakin jauh. Ya. Fa'ala kulli hal. Qala wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat. Begitu juga di antara bentuk daripada ujian, bentuk daripada fitnah yang akan nampak di hadapan kita adalah kekurangan daripada harta-harta atau fakir, kemiskinan. Ini pun ujian. Bagaimana cara menanggulanginya? Ketika kita tahu bahwasannya meminta-minta adalah perkara yang haram, falyajtanib, menghindar daripada fitnah, dia menghindar daripada yang namanya meminta-minta, terkecuali pada keadaan yang sangat-sangat darurat. Ataupun dia mencuri misalnya. Mencuri haram dalam Islam, termasuk dosa besar. Ya. Begitu juga fitnah yang akan ditimpa atau akan menimpa manusia adalah al-anfus, terkait dengan jiwa-jiwa. Kematian. Kematian demi kematian daripada al-ahbab, orang-orang yang kita cintai, ya, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita, diuji. Tidak boleh dia tasakhut, tidak boleh dia murka, maka wajib baginya bersabar, ya. Maka senantiasa kita dituntut untuk bersabar dan tidak akan menyesal mereka-mereka yang berpegang dengan akhlak yang disebut dengan as-sabr. Bersabar di atas ketetapan Allah, perintah-perintah Allah. Bersabar untuk tidak menyelisihinya. Ya, ketika dia diberikan lapar yang sangat, jangan menyelisih agama Allah. Kemudian bersabar atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mana diman sabar, tidak akan menyesal mereka-mereka yang senantiasa bersabar. Begitu juga wasamarat, mereka pun juga diuji dengan apa? Al-thimar. Ya, ini ada beberapa makna. Al-thimarat, sebagian mereka menyatakan yang dimaksud adalah jaihah atau penyakit yang menimpa tanaman-tanaman mereka, yang mereka tanam, pohon-pohon korma ataupun tanaman-tanaman yang lain, ditimpa penyakit, mati semua. ujian, ya, bentuk daripada ujian. Berapa banyak kerugian yang akan dia hadapi ketika demikian keadaannya. Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan samarat adalah kematian anak-anak mereka. Karena anak adalah buahnya hati, kata mereka. Dua perkara tersebut masing-masingnya mungkin saja tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Intinya manusia dengan ayat ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menyatakan wabasyiris sabirin. Ya. Maka berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang senantiasa bersabar atas ujian-ujian tersebut. Maka halul mukmin, keadaan seorang mukmin tidak terlepas dari dua perkara. Imma syakir au sabir. Imma dia senantiasa bersyukur dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena ujian ini tidak pada sesuatu yang membuat kita sedih selalu. Terkadang ujian tersebut berupa kesenangan. Manusia diberikan harta yang melimpah. Ujian. Kami uji, kata Allah, manusia dengan kebaikan dan kejelekan. Ya. Apakah dia ingat hak Allah yang harus dikeluarkan? Ujian baginya. Seseorang terkadang semakin besar jumlah yang dia miliki, semakin berat dia untuk mengeluarkan hak Allah. Iman, iman, iman. Sering kita mendengar dari mereka-mereka yang menyatakan sangat berat bagi saya mengeluarkan uang ini, ya, untuk fisabilillah misalnya, pembangunan pondok, pembangunan masjid, atau untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sering kita dengar sebagian mereka menyatakan berat bagi saya untuk mengeluarkan uang ini. Ya subhanallah. Ya, ini adalah ujian. Ujian bagi mereka, mereka yang diberikan kemampuan yang melimpah adalah untuk memudahkan tangannya, meringankan tangannya. Ya, karena kalau akan ditanya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, apa yang ia miliki daripada harta, dari mana dia dapat dan untuk apa dia infakkan? Apakah dia sudah menerapkan apa yang diperintahkan Allah daripada zakawat, daripada zakat-zakat ataupun sedekah? Ya. Ya, karena setiap sulama bani Adam itu ada sedekahnya. Setiap sendi-sendi manusia yang jumlahnya sangat banyak di badan manusia itu masing-masing ada sedekahnya untuk membersihkan dari kejelekan-kejelekan dan dosa. Ya. Ujian mereka. Apakah dia termasuk orang yang bersyukur kemudian memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, membantu mereka atau mengeluarkan zakatnya setidaknya seminim-minimnya? Ada yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diuji oleh Allah dengan apa? Dengan kecerdasan yang luar biasa. Apakah dia mau bertawadhu atau tidak? Apakah dia sadar bahwasanya itu adalah karunia dari Allah yang harus baginya untuk mengamalkan yang pertama atas apa yang ia ketahui, kemudian yang kedua menyampaikan kepada orang lain. Maka dia diuji pada saat itu. Ketika dia menolak, maka dia tidak lulus daripada ujian tersebut. Ketika dia sombong, merendahkan orang lain, kibir, batarul haq disampaikan, ya fulan, Anda telah melakukan ini dan ini adalah telah menyelisihi akidah Ahlussunnah. Yang mana? Ya, sombong dia. Batarul haq wa ghamtun nas. Dan untuk menutupi ya kesalahannya, dia pun jatuhkan orang lain, ya. Nah, ini meremehkan orang lain, dia jatuhkan seolah-olah fulan yang datang kepadanya dalam rangka tanasuh adalah orang yang jelek, tidak pantas untuk memberikan nasihat. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mau bersabar dengan terus tawadhu, dengan terus berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi, ya, kekayaan, ya, kecerdasan, kepintaran, ketampanan, ya, badannya yang bagus, ujian semuanya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Qala alladzina idza asabathum musibatun qalu. Nah, mereka ini, kesemuanya ini, ketika mereka diberikan musibah, ketika mereka diuji oleh Allah dengan ujian demi ujian, mereka pun menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dengan ini terdapat, ya, terdapat apa? Syariat untuk kita istirja' ketika kita ditimpa musibah. Ketika kita ditimpa musibah dan nampak di hadapan kita, artinya tidak hanya kita diberikan kematian, ya, saudara kita mati dan kita katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. La, ya akhi. Salah satu yang mungkin sebagian kita tidak sadar itu bagian daripada musibah. Ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menonjol, kemudian fulan minan nas atau banyak di antara manusia tawafadu, berdatangan kepadanya, memujinya, menganggap dia adalah orang yang baik, menganggap dia adalah orang yang mulia, menganggap dia sebagai orang yang perfect, hebat. Kemudian dia tidak menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah musibah. Ya, ini adalah musibah. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, syaitan terkadang masuk lewat pintu itu. Muncul dalam dirinya ghurur, sombong, muncul dalam dirinya i'jab binafs, merasa bangga dengan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang datangnya dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, arba'un min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara yang termasuk bagian daripada keyakinan jahiliyah dan tidak ditinggalkan oleh manusia. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, al-fakhr bil ahsab. Berbangga dengan sesuatu yang menonjol pada dirinya. Bangga dengan kebaikan yang ia punya, yang ia miliki. Ini adalah termasuk sunnah jahiliyah yang tercela di dalam Islam. Namun tidak ditinggalkan oleh manusia. Masih manusia terlena dengan perkara-perkara tersebut. Diberikan kelebihan fulan hartanya, fulan ilmunya, fulan ketampanannya. Syaitan masuk lewat pintu itu, merasa bangga dia. Nah, ini fakhr bil ahsab. Ya, kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'an bil ansab, dia mencela nasab. Ya. Mencela nasabnya seseorang, keturunannya. Kemudian yang ketiga, istisqa bin nujum, yaitu meminta hujan dengan bintang-bintang. Kemudian yang keempat adalah an-niyaha. Dia menangis yang luar biasa, meratap ketika diberikan kematian. Itu semua adalah sunnah-sunnah jahiliyah yang dihapus di dalam Islam, namun masih banyak manusia. Oleh karenanya Nabi menyatakan tadi, la yatrukunahunna, manusia tidak meninggalkan perkara tersebut. Ya, maka di sini terdapat apa? Fadilah daripada apa? Daripada al-istirja. Kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Satu ketika Rasul pernah menyatakan, ma min musibatin, tidaklah sebuah musibah, tusibu abdan, yang dimana musibah tersebut menimpa seorang hamba, fayaqul, kemudian dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala kepadaku daripada musibahku, wakhluf li khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Maka kata Ummu Salamah, ketika Allah berazm untuk aku menyatakannya, aku pun menyatakannya, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ketika wafatnya Abu Salamah, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Abu Salamah dengan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka di sini terdapat apa? Fadilah dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba ketika mendapatkan musibah dengan al-istirja. Begitu juga dikatakan oleh Sa'id bin Jubair bahwasanya ma'utiya hadhil ummah a'zam min al-istirja. Ma'utiya hadhil ummah, ma'utiya hadhil ummah 'inda al-musibah, atau kama qala, tidaklah diberikan kepada umat ini ketika diberikan musibah lebih agung daripada al-istirja, daripada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Qala ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Maka bagi mereka yang dikatakan oleh Allah, wa basyiris sabirin, mereka yang senantiasa bersabar, mereka yang senantiasa mengembalikan perkara mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang beriman bertakwa kepada Allah, maka bagi mereka salawat. Kata para ulama, maknanya salawat adalah rahmah, adalah kasih sayang bagi mereka dari Rabb mereka, wa rahmah, itu maknanya sama. Qala wa ulaika humul muhtadun, dan bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan al-hidayah. Ya. Mereka adalah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam Sa'di rahimahullah, akhbara ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadah bil mihani. Maka kata beliau, wajib, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam ayat ini, wajib bagi seorang hamba untuk diuji dengan ujian demi ujian. Litubayyin as-sadiq minal kadhib wal jazi' minas sabir. Sehingga nampak siapa yang jujur, yang betul-betul beriman, siapa di antara mereka yang memang betul-betul bertakwa, daripada mereka yang dusta dalam keimanannya. Sebagaimana pada ayat yang telah kami bacakan tadi. Sehingga diketahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Begitu juga jazi' minas sabir, siapa yang tasakhud, mereka yang marah, mereka yang tidak terima atas ujian yang diberikan kepadanya, daripada mereka yang senantiasa bersabar. Diketahui dengan apa? Dengan ujian. Ujian demi ujian. Qala wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadih. Dan ini adalah sunnahnya Allah kepada hamba-hambanya. Artinya manusia tidak bisa terlepas dari perkara tersebut, daripada ujian-ujian tersebut. Tayyib. Nah, insyaallah mungkin kita cukupkan dulu dan akan kita ulangi kembali apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di rahimahullah pada kesempatan-kesempatan yang lain, karena masih banyak ya penjelasan daripada Imam Sa'di rahimahullah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.